السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada bab ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala al-ghadab war-ridha. Allah memiliki sifat marah dan Allah memiliki sifat ridha. Kapan Allah kehendaki, kepada siapa Allah kehendaki, Allah ridha. Sebaliknya, kapan Allah kehendaki, kepada siapa Allah kehendaki, Allah marah. La ka ahadin minal wara, kata Abu Ja'far rahimahullah, tetapi tidak sama dengan satupun dari makhluk-makhluknya. Sampai kita pada syarahnya oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah. فَإِنْ قَالَ الْإِرَادَةُ الَّتِي يُوصَفْ اللَّهُ بِهَا مُخَالِفَةٌ لِلْإِرَادَةِ الَّتِي يُوصَفْ بِهَا الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا حَقِيقَةً قِيلَ لَهُ فَقُلْ إِنَّ الْغَضَبَ والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد. Masih ingat pembahasannya, ucapan yang jeli dari seorang alim, Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, ketika mereka Asy'ariyah, Qullabiyah dan sejenisnya menyatakan bahwa marah itu iradatul intiqam dan ridha iradatul in'am, sehingga kedua-duanya adalah sifat iradah, iradatul intiqam dan iradatul in'am, karena mereka menghindar, tidak mau menyatakan bahwa Allah memiliki sifat marah, khawatir sama dengan makhluk. Menghindar, tidak mau mengucapkan Allah memiliki sifat ridha, cinta, khawatir sama dengan makhluk. Akhirnya mereka tafsirkan sifat marah, sifat ridha dengan sifat iradah. Ridha itu iradatul in'am, marah itu iradatul intiqam, diganti dengan iradah atau ditakwilkan dengan iradah. Maka kita katakan pada mereka, sebagaimana Ibn Abdul Aziz menjelaskan rahimahullah, kita tanyakan pada mereka, bukankah iradah juga ada pada makhluk? Kalau kamu katakan Allah memiliki iradah, kehendak, maka kita katakan berarti sama dengan makhluk. Makhluk juga punya iradah, punya kehendak. Kalau mereka menjawab, fa'in qala al-iradatu lati yusaf Allah biha mukhalifun lil-iradatu lati yusaf biha al-abad. Kalau mereka menjawab bahwa iradah yang ada pada Allah, yang Allah disifati dengannya, tidak sama dengan iradah yang ada pada hamba, walaupun kedua-duanya hakikat, yakni secara makna memang iradah, Allah berkehendak, makhluk berkehendak, tetapi tidak sama kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kalau demikian jawaban mereka, fa idza kana ma yaquluhu fil iradah yumkin an yuqal fi hadhihi sifat. Kalau kalian katakan demikian pada sifat iradah, maka sesungguhnya bisa pula kalian katakan demikian pada sifat-sifat lain, seperti sifat marah dan sifat ridha. Marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Ridhanya Allah tidak sama dengan ridhanya makhluk. Cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Selesai. Khana bin Azakumullah, disinilah kontradiksinya mereka. Kalau sudah cukup bisa kita katakan dengan bahasa yang sama, bahwa sifat-sifat tersebut walaupun lafadznya sama, maknanya sama dengan ada yang apa yang ada pada makhluk, tetapi tentu akan berbeda sesuai dengan idhofahnya, sesuai dengan disandarkan kemana sifat tersebut. Kalau disandarkan pada Allah, sesuai dengan keagungan Allah. Kalau disandarkan pada makhluk, sesuai dengan kelemahan makhluk. Pasti tidak sama, walaupun lafaz dan maknanya sama. Allah marah, makhluk marah. Allah cinta, makhluk cinta. Tetapi tidak akan sama, karena makna yang terkandung dalam lafaz dinisbatkan, disesuaikan dengan idhofahnya. Disandarkan kemana? Kalau disandarkan pada Allah, sesuai dengan keagungan Allah. Kalau disandarkan pada makhluk, sesuai dengan kelemahan makhluk. Orang marah kadang lupa diri. Orang marah kadang kebablasan. Orang marah kadang merusak. Itu enggak ada pada Allah Ta'ala. Merusak benda-benda sia-sia. Membanting gelas, banting piring, banting pintu, membunuh orang dalam keadaan tidak layak dibunuh. Ini marahnya makhluk. Allah Maha Suci, tidak mungkin berbuat demikian. Allah tetap Maha Adil, walaupun Allah murka. Tidak akan keluar dari keadilannya, enggak akan keluar dari hikmahnya, enggak akan keluar dari sifat hikmah dan sifat adil. Maka lam yata'ayyan at-ta'wil. Kalau begitu, tidak perlu menakwilkan, enggak perlu menyelewengkan makna marah kepada makna iradah. Enggak perlu menyelewengkan makna ridha kepada makna iradah. Bal yajib tarkuhu, bahkan harus ditinggal cara-cara seperti itu, menyelewengkan makna atau menyelewengkan lafaz atau menariknya ke sana kemari. Enggak perlu. Enggak perlu. Karena tetap enggak lepas dari apa yang kalian hindari. Apa alasan mereka menakwilkan marah dengan iradatul intiqam? Apa alasannya? Ingin menghindar dari sifat yang pada makhluk juga ada. Iya kan? Marah. Kok kayak makhluk marah? Tidak mungkin. Itu iradatul intiqam. Kalian menakwilkan pada iradah, tidak lepas dari yang kalian hindari. Karena iradah pun ada pada makhluk. Sifat iradah ada pada makhluk. Berarti tetap saja masih berkait dengan apa yang kalian hindari. Mereka menjawab, tapi kan berbeda kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kalau itu jawaban kalian pada iradah, mengapa tidak itu pula yang kalian jawab pada masalah ghadab wa ridha? Marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Ridhanya Allah tidak sama dengan ridhanya makhluk. Li'annaka taslam minat tanaqub. Karena kalau engkau tidak menakwilkan, maka engkau selamat dari kontradiksi. Katanya menghindari keserupaan, ternyata masih tetap dalam keserupaan. Menghindari tamsil, tetapi ditakwilkan dengan iradah, sama saja. Iradah juga ada pada makhluk. Tanakut, kontradiksi. Wa taslam aidan min ta'tili ma'na asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Kalau kalian tidak menakwilkan, kalian selamat pula. Selamat dari tanakut dan selamat dari penolakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dari penolakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mujib, penolakan tanpa alasan. Fa inna sarfal Qur'an an zahirihi wa haqiqatihi bighairi mujibin haram. Karena menyelewengkan makna Al-Quran dari zahirnya, dari hakikatnya, tanpa sebab, itu haram hukumnya. Menyelewengkan makna kalimat-kalimat dalam Al-Quran, menyelewengkan maknanya, menyelewengkan lafadznya tanpa alasan, tanpa keharusan, tanpa sebab-sebab, maka itu haram hukumnya. Hukum asalnya tidak boleh, kecuali kalau ada dalil, seperti kalimat aula mastumun nisa, kalau kalian menyentuh para wanita. Menyentuh, maknanya menyentuh bohirnya, hakikatnya. Tetapi toh sahabat yang mulia, wi'aul ilmi, turjumanul Quran, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, menyatakan aula mastum, maknanya au jama'tum, bukan hanya menyentuh, tetapi engkau menjimai istri-istri kalian, disebut dengan jima. Itu memang menakwilkan dari zahirnya, karena zahirnya kalimat la masa adalah menyentuh. Tetapi ini bukan hanya menyentuh, jima ziyadah ala lams, lebih dari sekedar lams. Ikhwan ibn a'azakullah, tetapi ada mujib yang disebutkan dalam kaidah ini tadi, bahwa menyelewengkan makna-makna Al-Quran atau menyelewengkan lafaz-lafaz Al-Quran kepada makna-makna lain, menyelewengkan dari zahir maknanya, ini haram kalau tanpa mujib, tanpa dalil, tanpa alasan. Ternyata alasan mereka tadi supaya tidak serupa dengan makhluk. Oh, itu bukan alasan. Mengapa? Karena setelah kamu takwilkan, tetap lafadznya sama dengan makhluk. Marah ditakwilkan oleh mereka supaya jangan sama dengan makhluk. Masa marah? Iradah, kehendak Allah untuk membalas. Kehendak juga ada pada makhluk. Kehendak membalas juga ada pada makhluk. Berarti itu bukan alasan. Karena alasan kalian untuk menghindari keserupaan secara lafaz, ternyata tetap saja keserupaan lafaz ada. Karena iradah ada pada makhluk. Ketika mereka menyatakan maksudnya iradah berbeda dengan iradah makhluk, kalau begitu tidak perlu ditakwilkan, enggak perlu diselewengkan, karena enggak ada alasan. Katakan saja marah, Allah memiliki sifat marah, dan marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Intahal amr. Intahal amr. Fakullun yaqulu inna aqlahu dalla ala khilafi ma yaqulul akhar awala yakunul mujib lissarf, karena tidak ada alasan, tidak boleh ditakwilkan kepada makna lain. Fa inna sarf al-Qur'an zahiri an zahirihi wa haqiqatihi bighairi mujibin haram wa la yakunul mujib lis-sarfi ma dalla alaihi aqluhu, dan tidak boleh alasannya hanya akal. Tapi secara akal tidak mungkin, tidak boleh. Itu bukan alasan. Dan itu bukan mujib yang syar'i yang membolehkan menyelewengkan makna Al-Qur'an hanya karena akal tidak terima, tidak bisa. Mengapa? Karena kalau engkau menyatakan boleh menyelewengkan makna zahir Al-Quran hanya karena akalnya tidak mencocoki, maka masing-masing orang akan bisa berkata, ini juga saya tidak cocok dengan akal saya. Yang ini juga saya tidak cocok dengan akal saya. Fakullun yaqulu inna aqlahu dalla ala khilaf. Masing-masing akan berkata bahwa akalnya tidak menerima lafaz yang ini, tidak menerima lafaz yang itu. Hancur Al-Quran. Kalau akal mereka tidak cocok dengan ayat, kemudian boleh diselewengkan maknanya, apa jadinya? Setiap orang akan menafsirkan Al-Quran seenaknya sendiri. Akhirnya setiap akal manusia akan seenaknya menyelewengkan lafaz-lafaz Al-Quran. Dan ini fitnah. Kehancuran makna Al-Quran, kehancuran tafsir. Bahkan mungkin satu ayat akan ditafsirkan 10 tafsir. Menurut akal saya ke sini, oh tidak bisa. Menurut akal saya ke sana. Kata yang lain tidak bisa. Menurut akal saya ke sini. 3, 4, 5 sampai 10 tafsir atau 1000 tafsir. Kalau masing-masing akal boleh menakwilkan, maka itu bukan alasan sama sekali. Illa idza dalla dalil, kecuali kalau ditunjukkan oleh dalil dari Quran sendiri atau dari sunnah atau dari asar-asar murid-murid Rasulullah SAW dari para sahabat, ijma'. Wa hadzal kalam yuqalu li kulli man nafa sifatan min sifatillahi ta'ala. Ucapan ini kita katakan pada semua orang yang menolak satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Limtina'i musamma dhalika fil makhluk, fa'innahu labudda an yuzbit syai'an lillahi ta'ala ala khilafi ma ya'haduhu. Khonifidina a'azakumullah. Kalau setiap sifat yang lafadznya sama dengan makhluk kemudian ditolak, mengerikan. Akan sesat kafir seperti Jahmiyah. Jahmiyah menolak seluruh sifat. Hampir seluruh sifat. Atau bisa dikatakan seluruh sifat. Dengan alasan bahwa sifat-sifat itu sama. Mendengar sama dengan makhluk. Melihat sama dengan makhluk. Apalagi semua sama dengan makhluk. Mereka tolak semua. Bahkan sampai puncaknya. Menyatakan Allah ada saja gak mau. Mengapa? Kalau Allah ada sama dengan makhluk. Makhluk juga ada. Wallahi laqad junna Jahmun. Sungguh telah gila Jahm bin Safwan. Ijusami ilahahu, ketika menamakan atau mensifati Allah bahwa Allah tidak melihat tapi tidak buta. Allah tidak mendengar tapi tidak tuli. Sampai Allah tidak ada dan tidak-tidak ada. Kaifa? Majnun. Wallahi laqad junna Jahm. Telah gila Jahm. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau menolak sifat dengan alasan lafadznya ada pada makhluk. Sifat tersebut ada pada makhluk kemudian ditolak. Jangan. Jangan ditolak sifatnya. Tetapi ditolak keserupaannya. Ya. Memang Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Tetapi Allah maha mendengar, sedangkan makhluk terbatas pendengarannya. Naam, Allah melihat, makhluk melihat. Tetapi tidak sama melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Melihatnya makhluk sangat-sangat terbatas dan lemah, sedangkan Allah maha melihat. Wa qis ala dhalik. Dan kiaskan seperti itu pada semua sifat. Bahwa sifat Allah lebih sempurna daripada apa yang ada pada makhluk. Termasuk apa yang sedang kita bahas. Allah marah, makhluk marah. Kita katakan marahnya Allah tidak sama dengan makhluk. Ini yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Wallahu yaghdab wa yarda la ka ahadin minal wara. Allah marah, Allah rida, tetapi la ka ahadin minal wara. Tidak sama dengan satupun dari makhluk-makhluknya. La budda an yuthbit syai'an lillahi ta'ala ala khilafi ma ya'haduhu. Maka mau tidak mau harus menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta fi sifatil wujud. Sampai pada sifat wujud sekalipun. Fa'ina wujud al-abdi kama yaliqu bihi. Walaupun Allah ada dan makhluk ada. Tetapi wujudul abdi kama yaliqu bihi. Wa wujudul bari. Kama yaliqu bihi, tetapi keberadaan Allah sesuai dengannya, keberadaan makhluk sesuai dengan makhluk. Sama atau tidak sama? Sama atau tidak sama? Tidak akan sama. Keberadaan Allah kekal terus-menerus, abadan wa azalan. Sedangkan keberadaan makhluk sementara. Sebentar kemudian sirna. Alaysa kadzalik? Maka kata ibu Ibn Abil Izz Al-Hanafi, fawujuduhu ta'ala yastahil alaihil adam. Keberadaan Allah tidak mungkin diiringi ketidakadaan. Artinya keberadaan Allah terus menerus tidak mungkin diiringi ketidakadaan. Wawujudul makhluk, sedangkan keberadaan makhluk tidak mustahil untuk didatangi ketidakadaan. Suatu saat akan tidak ada. Yang tadinya ada, beberapa waktu kemudian jadi tidak ada. Itu makhluk. Tetapi Allah, wujuduhu, keberadaannya, abadan wa azalan. Wa ma samma bihi Rabb nafsahu wa samma bihi makhluqatih. Apa yang Allah namakan dirinya dengannya dan apa yang makhluk-makhluk dinamakan dengannya, walaupun sama lafadznya, walaupun sama maknanya, tetapi hakikatnya pasti tidak sama. Misal hai, seperti hidup. Allah hidup, manusia hidup. Allah maha hidup dan gak akan mati, sedangkan makhluk hidup sementara dan sebentar lagi mati. Apakah sama? Ya tidak sama. Demikian pula alim. Ulama dikatakan alim. Allah dikatakan alim, maha berilmu. Tetapi ilmunya manusia sangat-sangat terbatas. Setinggi apapun ilmunya, sangat kecil dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qadir, kemampuan. Halaka kudrah. Apakah kamu punya kemampuan untuk membuat ini? Oh, saya mampu. Indi qudrah. Aqdir. Dipakai atau tidak dipakai kalimat qadar? Aqdiru. Qadira yaqdiru. Pakai pada manusia. Berarti laka qudrah. Naam, indi qudrah. Aku punya qudrah. Aku punya kemampuan. Kemampuan perkara itu saja titik. Sedangkan Allah dikatakan qadir, memiliki qudrah ala kulli syai. Ala kulli syai qadir. Atas segala sesuatu yang mungkin, Allah maha kuasa, maha bisa. Sangat berbeda. Walaupun kalimatnya, lafadznya sama. Maknanya sama. Allah memiliki qudrah, manusia memiliki qudrah. Fanahnu naqil biqulubina. Ma'ani hadhil asma, maka kita sangat memahami makna-makna kalimat tadi pada hak Allah. Wa annahu haqqun tsabitun mawjud, bahwa makna-makna tadi yang terkandung dari sifat-sifat tadi benar-benar hak tsabit ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naqil aidan, dan kita pahami juga makna-makna kalimat tadi pada hak makhluk ada ثابت pada makhluk. Wa naqil anna bainal ma'nayaini qadran musyarakan, dan juga kita memahami antara keduanya ada sisi makna yang sama. Hati-hati jangan salah paham. Ada sisi makna yang sama seperti qudrah dengan qudrah. Ini bisa. Yang pada Allah maknanya apa? Maknanya bisa. Yang pada makhluk maknanya apa? Bisa. Tetapi kebisaan makhluk terbatas. Kebisaan Allah mutlak. Pada segala perkara yang mungkin, Allah bisa. Apa makna mendengar pada Allah? Makna sami'. Yang mendengar. Pada makhluk, apa maknanya sami'? Mendengar juga. Berarti maknanya sama. Satu sisi maknanya sama. Yaitu mendengar. Allah mendengar, makhluk mendengar. Tetapi tentunya mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk tidak akan sama. Allah maha mendengar segala suara, setinggi apapun frekuensinya, serendah apapun frekuensinya, apakah itu bisikan di hati, Allah dengar. Pembicaraan makhluk-makhluknya, sampai yang terkecil sekalipun Allah tahu. Sedangkan manusia mendengar terbatas. Antara frekuensi tertentu, yang terendah 20, yang tertinggi katanya, wallahu ta'ala alam. Selebihnya tidak dengar. Kelelawar itu ada suaranya. Bahkan itu yang menjadi alat dia untuk melihat. Dia tidak melihat, tetapi suaranya itu akan memantulkan ketika ada benda di hadapannya, kembali pada dirinya, dan kemudian dia menghindar. Berarti ada benda di depannya. Tetapi karena suaranya di atas frekuensi yang bisa didengar oleh manusia, maka manusia enggak dengar. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya lafaz-lafaz tadi, sifat-sifat tadi, kita terima lafaznya dan maknanya hakikatan. Mendengar, ya benar-benar mendengar maknanya. Pada Allah juga benar-benar mendengar. Pada makhluk juga benar-benar mendengar. Tetapi pendengaran Allah tidak terbatas. Pendengaran makhluk terbatas. Maka kata beliau, ada antara dua sifat tadi makna musyarakat, makna yang sama. Idil makna al-musyarakal kulli la yujad musyarakan illa fil adhan. Tetapi sisi makna yang sama tadi, kita katakan sama hanya di benak kita. Mendengar dengan mendengar sama. Hanya di benak kita. Mendengar dengan mendengar sama. Hanya di benak kita ketika menyatakan melihat dengan melihat sama. Tetapi pada kenyataan, ketika sudah dinisbatkan pada makhluk tertentu dengan makhluk yang lain saja, sudah berbeda. Apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dinisbatkan. Bahkan pada makhluk yang jenisnya sama. Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah mendengar, Abdurrahman mendengar. Apakah sama? Ya, mendengar sama, mendengar sama. Itu di benakmu. Tapi pada kenyataannya, silakan ukur. Akan berbeda. Yang ini mendengar, yang itu belum mendengar. Hah, apa tadi? Saya enggak dengar. Berbeda pendengarannya. Apalagi dengan makhluk lain. Lebih berbeda lagi. Maka jangan dibandingkan dengan Allah yang maha mendengar. Wa huwa sami'ul basir. Alhamdulillah. Ahlus sunnah hujjahnya qat'iyah. Syar'an wa aqlan. Tegas, jelas, secara akal, secara dalil, sangat gamblang. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Qala idil ma'na al-musyarak al-kulli la yujad musyarakan illa fil adhan. Bahwa makna atau dua makna kalimat yang sama atau dua makna sifat yang sama dikatakan sama hanya di benakmu. Tetapi di alam nyata ketika sudah disandarkan pada makhluk atau pada benda tertentu akan berbeda. La yujad fil kharij illa muayyanan muhtassan. tidak akan ada di alam nyata kecuali mesti khusus. Kalau si fulan mendengar, ya khusus pendengarannya si fulan yang seperti itu. Kalau dikatakan binatang ini mendengar, ya sesuai dengan kemampuan binatang tersebut. Alhamdulillah. Fayasbut fi kullin minhuma kama yaliqu bihi. Maka kemudian ditetapkan sifat tadi dengan lafaz yang sama, dengan makna yang sama, tetapi sesuai dengan yang disandarkan dengan sifat itu, atau yang disandari sifat itu. Balau qila, bahkan kalau dikatakan ghadiba Malik khazin an-nar, kalau dikatakan malaikat Malik penjaga neraka marah, apakah akan sama dengan malaikat-malaikat yang lain? Antar malaikat saja tidak akan sama. Marahnya penjaga neraka jahannam dengan marahnya malaikat lain, apakah sama? Tidak sama. Lam yajib an yakuna mumatsilan. Tidak mesti akan sama. Wa li kayfiyati ghadabil adamin. Demikian pula kalau dibandingkan dengan marahnya manusia, dengan marahnya penjaga neraka, sama? Tidak akan sama. Melihat wajahnya saja, tidak ada seorang pun yang tidak takut. Semuanya takut dengan Malik penjaga neraka. Lianna al-malaikah laysu minal akhlaqil arba'ah. Karena malaikat bukan termasuk jenis campuran empat perkara. Ini istilah mereka tentang manusia. Manusia itu akhlatul arba'ah. Ada jasad, ada ruh. Di dalam jasadnya ada darah, ada cairan, ada materi. Khamilina azakumullah. Mereka katakan al-akhlatul arba'ah, campuran empat zat. Itu manusia. Malaikat berbeda. Tidak sama. Diciptakan dari cahaya. Maka ketika marah, ya jelas berbeda. Kalau kalian gambarkan marahnya manusia, darahnya mendidih. Malaikat, mau dikatakan darahnya mendidih? Wallahu a'lam, apa ada darahnya? Malaikat tidak terdiri dari darah dan daging. Berbeda. Jantungnya berdegup keras. Apakah sama malaikat? Apa malaikat punya jantung? Enggak akan sama, barakallahu fikum. Baru dibandingkan dengan malaikat-malaikat saja. Hatta tagli dima'u qulubihim, hingga mendidih darah yang ada di jantung-jantung mereka, sebagaimana mendidihnya darahnya hati manusia ketika marah, inda ghadabihi. Tidak akan sama. Fa ghadabullah aula, maka marahnya Allah lebih-lebih lagi. Tidak akan sama dengan marahnya makhluk. Enggak akan sama, enggak akan sama, enggak akan sama. Maka jangan khawatir, wahai Asy'ariyah, wahai Kullabiyah, jangan khawatir menyamakan Allah dengan makhluk ketika menyatakan ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Allah marah pada mereka, Allah melaknat mereka, dan Allah persiapkan kepada untuk mereka jahannam. Jangan khawatir, kita terjemahkan persis Allah marah sama dengan makhluk, tidak akan sama. Jelas. Marahmu dengan marahnya kucing aja gak sama. Apalagi marahnya Allah yang maha mulia. Pasti sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan ketinggiannya. Sesuai dengan kesempurnaannya. Sesuai dengan hikmahnya. Sesuai dengan keadilannya. Ila akhirih. Tidak mungkin akan sama dengan marahnya makhluk. Maka jangan khawatir. Tetapkan dengan yakin. Allah memiliki sifat marah. Sesuai dengan keagungannya. Qala wa ghadaballah awla, sedangkan marahnya Allah lebih-lebih lagi. Wa qad nafal jahm wa man wafaqahu kullama wasafa Allah bihi nafsah. Jahm, Jahm bin Safwan, menafikan semua sifat. Jahm wa man wafaqahu, Jahm bin Safwan dan yang sepakat dengan dia. Nafa kullama wasafa Allahu bihi nafsah, menolak seluruh sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengannya. Min kalamihi wa ridahu wa ghadabihi wa hubbihi wa bughdihi wa adzafihi wa nahwi dzalik. Ditolak semua sifat Allah. Pembicaraan Allah, sifat ridha, sifat marah, sifat cinta, sifat benci. Wa qalu, dan berkata, innama hiya umurun makhluqatun munfasilatun anhu. Kata Jahm, sifat-sifat tersebut adalah perkara-perkara yang diciptakan makhluk. Lepas dari zat Allah, bukan sifat Allah, tapi lepas dari zat Allah. Laisa huwa fi nafsiha muttasifan bi syai'in min dzalik. Allah tidak disifati sedikit pun dengan sifat-sifat ini, katanya. Wa 'arada ha'ula'i min as-sifatiyah Ibn Kullab wa man wafaqahu. Dan mereka ini ditentang, diselisihi oleh kelompok sifatiyah dengan ekstrim pula, yaitu Kullab wa man wafaqahu. Al-Kullabiyah. Mereka berkata, la yusafullahu bi syai'in yata'allaq bi masyiatihi wa qudratihi aslan. Bukan terpisah dari Allah, bukan dia diciptakan di luar zat Allah, tetapi bahkan Allah tidak punya sama sekali sifat yang berkait dengan iradah. Tidak punya sama sekali sifat yang berkait dengan iradah. Kata Kullabiyah, yang namanya sifat harus terus menerus. Kalau punya sifat marah, marah terus dari awal sampai akhirnya, sampai azalian wa abadan, selama-lamanya. Kalau kadang marah, kadang tidak marah, kadang ridho, kadang benci, maka itu bukan sifat Allah, katanya. Ini kebodohan lagi. Kebodohan jenis lain. Kalau Jahm menyatakan Allah tidak punya sifat, kalau Kullabiyah menyatakan Allah punya sifat, tetapi kalau sifat itu pada waktu tertentu tidak ada pada waktu lain, maka itu bukan sifat Allah. Bal jami'u hadhihi al-umur sifatun lazimah dzatiyah. Bahkan semua perkara tadi adalah sifat yang terus-menerus dzatiyah, tidak bisa lepas. Qadimatan azalian. Azalian tidak berawal dari dulu-dulunya. Abadan tidak berakhir, terus-menerus. Fala yarda fi waqtin duna waqt. Maka Allah tidak ridha pada waktu tertentu kemudian benci pada waktu yang lain. Allah tidak marah pada waktu tertentu dan benci pada waktu yang lain. Lihat, satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri. Jahm bin Safwan menolak sifat-sifat tersebut. Sedangkan Kullabiyah menyatakan imma wa imma. Kalau memang itu sifat, berarti terus-menerus. Terus-menerus Allah marah. Terus-menerus Allah ridha. Tidak bisa berubah-ubah. Atau kalau tidak, tidak ada sama sekali. Ini barakallahu fikum, aliran Kullabiyah tentunya bertentangan dengan hadis-hadis. Seperti hadis syafa'at. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Perhatikan hadis muttafaq alaih Bukhari dan Muslim, di dalamnya ada lafaz, Allah telah murka hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan gak akan murka seperti itu setelahnya. Bagaimana? Azalian, abadan, atau berkait dengan iradah? Jelas berkait dengan iradah. Kalau Allah kehendaki, Allah marah. Kalau Allah kehendaki, Allah tidak marah. Marahnya juga pada puncaknya Allah kehendaki ketika itu, ketika hari kiamat. Qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya, dan tidak akan pernah pula marah seperti itu setelahnya. Artinya puncaknya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahihain, dan juga disebutkan dalam dua kitab sahih dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna Allah ta'ala yaqul li ahli al-jannah, Allah berkata kepada penduduk surga, ya ahli al-jannah, wahai penduduk surga. Maka mereka menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik, kami penuhi panggilanmu ya Allah dengan sukarela. Wal khairu fi yadaik, dan kebaikan seluruhnya padamu. Maka Allah katakan, hal raditum, apakah kalian telah ridha dengan apa yang Allah berikan? Apakah kalian telah ridha? Fayaqulun, mereka menjawab, wama lana la narda ya Rabbi, bagaimana kami tidak ridha wahai Rabbku? Waqad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, bagaimana kami tidak ridha, engkau telah berikan pada kami segala perkara yang tidak diberikan pada orang lain. Fayaqul, Allah berfirman lagi, ala u'tikum afdala min dhalik, maukah aku berikan pada kalian yang lebih afdal lagi? Fayaqulun, mereka bertanya, ya Rabbi, wa ayu syai'in afdal, apalagi yang lebih afdal dari semua ini, dari surga ini? Fayaqulu, maka Allah berfirman, uhil alaikum ridwani, aku berikan pada kalian keridwanku. Fala askhab alaikum ba'dahu abadan, maka aku tidak akan lagi murka kepada kalian selama-lamanya. Baik, perhatikan kalimat ini, fala askhab alaikum ba'dahu abada, aku memberikan keridhaanku, maka aku tidak akan murka lagi kepada kalian selama-lamanya. Berarti pernah murka kemudian ridha, pernah marah kemudian tidak lagi setelah itu, abadan. Maka bagaimana mungkin kullabiyah menyatakan bahwa sifat kemurkaan Allah itu terus menerus dan sifat keridhaan Allah itu terus menerus? Tidak mungkin, karena itu sifat fi'liyah, berkait dengan iradah. Kalau Allah kehendaki, Allah ridha. Kalau Allah kehendaki, Allah benci. Kalau Allah kehendaki, Allah marah. Kalau Allah kehendaki, Allah cinta. Ini semua berkait dengan iradatullah. Maka yang ini ekstrim ke kanan, yang ini ekstrim ke kiri. Jahm menolak seluruhnya, kullabiyah menetapkan dengan azalian wa abadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fayastadillu bihi ala annahu yahil ridwanahu fi waqtin duna waqt. Hadis-hadis ini sebagai dalil bahwa Allah ridha pada waktu tertentu, tidak pada yang lain. Demikian pula sebaliknya, marah pada waktu tertentu, tidak pada waktu yang lain. Wa annahu qad yahil ridwanahu thumma yasqat. Kadang-kadang Allah ridha kemudian murka, kadang-kadang Allah murka kemudian ridha. Seperti dalam hadis tadi, aku tidak akan murka lagi kepada kalian. Artinya pernah murka, tapi kemudian dimaafkan oleh Allah dan aku ridha pada kalian, aku tidak akan lagi murka pada kalian. Kama yahillu sukhut thumma yarda, demikian pula memungkinkan bagi Allah murka kemudian ridha, atau ridha kemudian murka. Lakin haula ahalla alaikum ridwan alaihim ridwanan la yata'aqabuhu sukht. Tapi mereka kullabiyah menyatakan bahwa Allah memiliki sifat ridha abadan wa azalian, tidak pernah diiringi kemurkaan. Qul ibn a'azakum Allah wa hum qalu la yatakallam idza syaa. Sama juga dengan sifat kalam. Ahli sunnah menyatakan bahwa Allah selalu memiliki sifat kalam kalau Allah mau, kalau Allah kehendaki. Tapi mereka kullabiyah, Allah berbicara abadan. Aneh, tidak bisa dipaham, terus menerus katanya, zatian. Khamilin a'azakumullah. Maka mereka berkata, la yatakallam idha sya'a, wa la yadhhak idha sya'a, wa la yaghdab idha sya'a, wa la yarda idha sya'a, bal imma an yaj'alur ridha wal ghadab wal hub wal bughd huwa al irada aw yaj'aluha sifatun ukhra. Kata mereka, kata Kullabiyah dan sejenisnya, bahwa Allah tidak berbicara kalau Allah kehendaki, tertawa kalau Allah kehendaki, tidak marah kalau Allah kehendaki, tidak ridha kalau Allah kehendaki. Tidak begitu. Tidak kadang kalau berkehendak berbuat. Kalau tidak berkehendak tidak berbuat. Tidak mungkin ada sifat yang seperti itu. Sifat itu selalu melekat selama-lamanya, katanya. Sehingga kata mereka, imma kalian takwilkan kepada iradah, Allah selalu memiliki iradah abadan. Atau kalian ganti dengan sifat lain. Itu bukan sifatnya. Karena tidak mungkin ditetapkan terus-menerus, katanya. Wa ala taqdirin fala yata'allaq syai'un min dhalika la bi masyiatihi wa la bi qudratihi. Idh law ta'allaqa bi dhalika la kana mahalla lil hawadith. Pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan mereka sampai sebodoh itu atau memaksakan diri harus mengatakan sifat Allah harus terus-menerus? Karena mereka punya kaedah, bikin sendiri kaedahnya dengan akal mereka, bahwa Allah itu tidak ada padanya sesuatu yang hadis, tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada. Semuanya qadim, istilah mereka. Semuanya qadim, sifatuhu qadimah, asma'uhu qadimah, semuanya qadimah, qadimah, qadimah. Tidak ada pada Allah al-hawadith, perkara-perkara baru. Sehingga kalau tadinya tidak berbicara kemudian Allah berbicara, itu hadis katanya. Atau tadinya tidak marah kemudian marah, itu juga hadis. Tidak mungkin pada Allah ada suatu yang hadis. Sehingga mereka katakan dengan segala macam takwil-takwil, menyusahkan diri, menyelewengkan kesana kemari untuk membuktikan kaidah mereka benar, bahwa Allah tidak ada sesuatu yang baru padanya. Fanafa ulail sifat al-fi'liyah ad-dhatiyah bihadzal asl. Maka mereka tolak semua sifat-sifat fi'liyah. Mereka tolak semua sifat-sifat fi'liyah. Karena sifat fi'liyah itu dikerjakan kalau Allah mau. Kalau tidak, tidak. Khonibidina azakumullah. Akhirnya kata mereka berarti hadis. Baru dong. Tak mungkin. Ini barakallahu fikum kesalahan mereka yang fatal, memakan atau membuat kaidah sendiri, akhirnya termakan dengan kaidahnya sendiri. Akhirnya menolak sifat-sifat dhatiyah dan sifat yang berkait dengan iradah. Kama nafa ulaika sifat mutlaqan biqaulihim laisa mahallan lil a'rad. Sebagaimana mereka akhirnya menolak juga sifat-sifat yang lain dengan alasan bahwa Allah bukan tempat a'rad. A'rad itu semacam sifat. Kita kembali kepada kaidah mereka, kaidah filsafat mereka, bahwasanya makhluk itu terdiri dari dua. Zat wal-ard wal-a'rad. Zat dan a'rad. Zat itu bendanya, a'rad itu gambarannya. Misalnya kamu katakan satu benda manusia, itu apa? Zatnya. A'radnya tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, hitam atau putih, itu a'rad. Kemudian setelah mereka katakan setiap makhluk terdiri dari dua perkara, kemudian mereka berkata Allah tidak sama dengan makhluk. Maka Allah tidak ada padanya a'rad. Mereka sendiri yang bikin kaidah. Mereka sendiri yang bingung. Tidak ada a'rad. Loh, sifat ini kan a'rad juga. sifatnya Allah Subhanahu wa taala maha besar, maha tinggi. Mereka tolak karena itu a'rad katanya. Wallahu laisa mahallan lil a'rad. Allah bukan tempat untuk memberikan a'rad katanya. Wa qad yuqal bal hiya af'alun wala tusamma hawadith. Dan sesungguhnya bisa dikatakan bahwa sifat-sifat fi'liyah tadi bukan sifat tetapi perbuatan. Bahwa Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Kalau perbuatan, la tusammal hawadith, tidak dinamakan hawadith, tidak dinamakan perkara baru. Kapan Allah mau, Allah berbuat. Kama sumiyat tilka sifat, sebagaimana dinamakan sifat-sifat tadi yang mereka istilahkan itu hawadith. Bukan. Bukan hawadith atau qadim. Ini perbuatan. Kalau perbuatan Allah, kapan Allah mau, Allah kerjakan. Kapan Allah mau marah, Allah marah. Kapan Allah mau ridha, Allah ridha. Kapan Allah mau berbicara, Allah berbicara. Khamilina azakumullah. Karena mungkin maksud mereka sifat tidak boleh baru, harus sejak dulu-dulunya. Kalau sifatnya seperti itu terus. Tayib, kalau begitu ini af'al, bukan sifat. Fi'liyah. Bagaimana menurut kalian? Apakah bisa dinamakan hawadith? Walam tusamma a'radan, dan tidak bisa pula dinamakan a'rad. Perbuatan kok, bukan a'rad. Waqad taqaddamat al-isyarah ila hadzal ma'na, dan sudah lewat isyarat kepada makna-makna ini. Walakinna Syekh rahimahullah lam yajtami' al-kalam fi sifat fi al-mukhtasar fi makanin wahid. Tetapi Syekh Abu Ja'far Thahawi tidak mengkhususkan perkara ini pada satu tempat saja, tetapi dalam beberapa tempat beliau ingatkan lagi tentang masalah asma dan sifat. Wa ahsan ma yatarattab alaihi kitab usuluddin bi tartibi jawabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yang paling bagus dalam menyusun prinsip-prinsip agama adalah disusun berdasarkan jawaban nabi. Ketika nabi ditanya oleh Jibril yang datang sebagai sesosok manusia, bertanya mal iman mal islam ila akhirih, nabi menjawab antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Lihat urut-urutannya. Kata nabi, namanya iman, beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruknya. Maka kata beliau, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, yang paling bagus menyusun kitab sesuai dengan urut-urutan ini. Bab pertama, masalah tauhid tentang Allah SWT dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Setelah itu dibahas tentang malaikat. Setelah itu dibahas tentang para rasul. Setelah itu dibahas ila akhir. Fabada'a bil kalami 'ala tauhid. Maka yang terbaik dalam menulis dan menyusun kitab tentang akidah dimulai yang pertama dengan tauhid dan sifat-sifat Allah SWT. Wa ma yata'allaq bidzalik, dan apa yang berkait dengannya. Baru tsummal kalam 'alal malaikah, baru berbicara tentang malaikat, baru berbicara tentang yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, tsumma wa tsumma ila akhirih. Ini tidak berkait dengan pembahasan awal, sekedar faedah saja. Kata beliau sebaiknya menyusun seperti beliau mengawali pembahasannya dengan masalah tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Baru setelah itu membicarakan tentang yang lain. وبالله التوفيق وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.